meninggalkanmu. Namun kenangan ini tertinggal, tak pernah jauh dari dirimu. Menanti perjumpaan yang indah, benamkan rindu di pelukanmu. Ini tak ada sedih yang tak mampu untuk kau sembuhkan. Aku tak takut melewati semua ini, asal kau jadi tempat aku. Waktu berlalu terlalu lama, tak sabar bersanding sebelahmu. Benamkan rindu di pelukanmu. Seperti dulu, tak ada jarak yang bisa membunuh rasa. Sedih yang tak mampu untuk kau sembuhkan. Aku tak takut melewati semua ini, asal kau jadi tempat aku. Asal kau jadi.